Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ خَنَهُ الدِّينُ أَعَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Kita kembali akan melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambilkan dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Kita masih pada Ghazwatul Khaybar, perang Khaybar. Alif, ada berapa daerah di Khaybar? Zikur, sebutkan. Naam. Al-Katibah. Syak. Naam. Al-Natah, Al-Katibah, Wasyak. Itu daerah pemukiman di Khaybar. Naam. Abu Dhalha, ada berapa benteng di Khaybar? Ada 8 benteng. Nah, sebutkan benteng-benteng yang ada di daerah Napa. Benteng Naim, Benteng Naim. Nah. Benteng Naksob, Benteng Naat. Nah. Benteng Kolak, Azubay. Nah. Berikutnya, Bu Hurairah, ada benteng apa saja yang ada di Syak, Asyak atau Asyik? Apa saja? Lagi ya, benteng apa saja yang ada di Syak? Apa saja? Naam, Hisnu Ubay wa Hisnu An-Nizar. Fadli, benteng apa saja yang ada di Katibah? Komus. Naam. Hisnul Watih. Sulalim. Naam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan juga pasukannya, apa yang diucapkan oleh orang-orang Khaybar? Naam, Habib. Ketika Rasulullah SAW dan pasukannya datang, terkejut orang-orang penduduk Khaybar, apa yang mereka ucapkan? Ah, siapa lagi yang dah murojaah? Hafiz. Lihat enggak murojaah namanya kalau lihat kitab. Murojaah itu sebelumnya, bukan di majelis kalau murojaah. Apa ucapan mereka? Hafiz. Coba lagi. Apa ucapannya Jaya? Kasab, Rabu, apa ucapan mereka? Abu Ibrahim. Muhammad, wallahi Muhammad wal khamis. Naam, Muhammad. Mereka mengatakan sambil lari mengatakan Muhammad, wallahi wallahi Muhammad wal khamis. Apa maknanya al khamis? Abu Ibrahim. Hah? Abu Hafs, apa maknanya al khamis? Kenapa pasukan dinamakan dengan Al-Khamis? Kenapa pasukan itu Al-Jaish? Tapi sering disebut kalau diserang itu Wallahi Muhammad Al-Khamis. Dinamakan Al-Jaish itu Al-Khamis dari makna lima. Itu dikarenakan kalau pasukan berperang itu dibagi jadi lima bagian. Orang-orang yang berperang itu biasanya prajurit-prajurit pasukan itu dibagi menjadi lima bagian. Ada pasukan depan, muqaddam. Ada pasukan belakang, muakhir. Ada pasukan kanan, maimanah. Ada pasukan kiri, maisarah. Yang di tengah namanya al-qalb, jantung, tengah, yang tengah. Pasukan depan ya kan afijan rahimani wa rahimakumullah, biasanya yang menyelidiki, yang melihat kondisi daerah musuh dan seterusnya. Pasukan belakang untuk melihat pasukan-pasukan yang di belakang yang mungkin ada yang tertinggal dan yang lainnya. 6. Kemudian pusatnya adalah pasukan yang ada di tengah. Yang biasanya pimpinan tertingginya berada di qalb, di pasukan yang tengah ini. Sementara pasukan kanan dan kiri biasanya ditugaskan untuk mengepung. Mengepung apa? Musuhnya ketika menyerang, yang ini dari kanan dan dari kiri mengepung. Dan namanya kenapa tentara Al-Jaish dinamakan dengan Al-Khamis? Dari kata-kata lima, dikarenakan orang yang berperang, prajurit biasanya dibagi menjadi lima bagian. Pasukan depan, kemudian pasukan belakang, pasukan tengah, pasukan kanan, dan juga pasukan kiri. Nah, makanya ketika di antara strategi para sahabat ketika memasuki melawan musuh yang banyak, di antara pimpinan mereka, ketika melawan musuh yang banyak, kemudian sudah kita jumlahnya sedikit, diantara taktiknya adalah apa? Pasukan yang tadinya di kanan diganti di kiri, yang kiri di kanan, supaya apa? Musuh mengira itu bala bantuan lain, supaya apa? Musuh mengira itu adalah bala bantuan yang datang, padahal cuma tukar saja, tukar yang tadi pasukan sebelah kanan jadi sebelah kiri. Nah, berikutnya. Apa ucapan Nabi SAW ketika melihat orang-orang Khaybar lari terkejut? Apa ucapan Rasulullah SAW? Siapa yang belum? Habib, apa Habib ucapannya? Allahu Akbar. Kharabat. Idza nazalna. Fasa'a. Salat sabahul mundzirin. Nah, Rasul mengatakan ketika mereka lari, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kharabat Khaibar, hancurlah Khaibar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin, sesungguhnya kami jika telah singgah, mampir, telah tiba di wilayah suatu kaum, maka alangkah jeleknya pagi hari kaum yang telah diperingatkan tersebut. Alangkah jeleknya pagi hari kaum yang telah diperingatkan tersebut. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Syekh Safiyur Rahman al-Mubarak Fihuri rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya, wilayah Khaybar itu tidak terlalu jauh dengan suku Ghatafan. Wilayah Khaybar itu tidak berjauhan dengan Bani Ghatafan. Maka di antara siasat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengkhawatirkan orang-orang Ghatafan akan membantu Yahudi Khaybar. Karena apa? Telah terjadi mereka saling membantu Ghatafan ini pada perang Ahzab. Nah, maka di antara siasat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melewati jalan yang memisahkan antara Yahudi Khaybar dengan Bani Ghatafan. Nah, di antara siasat supaya Bani Ghatafan tidak membantu Khaybar adalah beliau melewati jalan yang memisahkan yang jalan tersebut merupakan jalan Bani Ghatafan menuju Khaybar. Nah, kalau dipisahkan mereka tidak bisa bantu. Paham maksudnya? Paham ya maksudnya gambarannya? Maka ternyata benar, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Ghatafan ketika itu sudah bersiap-siap mau membantu Khaybar. Sudah bersiap-siap mereka mau membantu Khaybar. Ternyata, dan masya Allah, ini siasat berperang Rasulullah SAW. Beliau ketika di tempat melewati tempat di mana mereka akan membantu Khaybar, beliau menginap semalam di situ. Dan beliau seolah-olah mengarah ke Ghatafan. Seolah-olah apa? Mengarah ke Ghatafan. Bukan mengarah ke Khaybar. Tujuannya ya fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang-orang Ghatafan melihat Rasulullah kok kayak ngarah ke mereka, mereka mengatakan, kita jangan sibuk bantu orang. Paham gambarannya? Jangan kita sibuk membantu orang, kita malah tempat kita kosong, para wanita, kita pergi membantu Khaybar. Akhirnya apa? Orang-orang Ghatafan yang sudah siap mau membantu Khaybar, mereka balik ke rumahnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, bersiap-siap kalau Rasulullah menyerang mereka. Maka terjadilah mereka tidak jadi membantu orang-orang Khaybar. Paham gambarannya maksudnya ya? Paham gambarnya? Jadi mau bantu, tapi Rasulullah menghalangi jalan, menginap di jalan yang akan mereka lalui kalau mau membantu Khaybar. Dan agak mengarah ke mereka. Sehingga mereka mengira justru Rasulullah mau menyerang Ghatafan. Sehingga akhirnya mereka pun kembali ke rumah-rumahnya. Karena khawatir kalau mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, justru yang tinggal cuma para wanita dan anak-anak, dengan gampangnya dikalahkan. Sehingga mereka bersiap-siap di tempatnya sendiri. Baru Rasulullah SAW menyerang Khaybar. Nah, ini namanya apa? Siasat perang Rasulullah SAW. Beliau memotong jalan antara Khaybar dengan Ghatafan, Bani Ghatafan, yang mereka juga turut membantu ketika menyerang kota Madinah pada perang Ahzab. Hanafiddin A'azzani Allahu wa iyyakum. Berikutnya. Qala Asy-Syafi'i Rahman Al-Mubarakuri rahimahullah wa kana al-yahud qad naqalu nisa'ahum wa zarariyahum ila hisnisyaq lailan. Orang-orang Yahudi mereka sungguh telah memindahkan para wanita mereka dan memindahkan anak-anak mereka ke benteng Syaq pada malam hari. Nah, mereka sekarang di mana? Di benteng? Di benteng? Di benteng? Naim. Kalian yang benteng pertama yang mau diserang, benteng apa? Naim. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Benteng yang pertama yang mau dikalahkan ini adalah benteng Naim, benteng terkuat yang ada ketika itu. Nah, mereka perempuan mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka sudah diboyong, sudah diungsikan ke benteng yang berikutnya, Asy-Syaq. Wa qarraru al-buruza lil qital fi dzalika shabah. Dan mereka telah memutuskan untuk bertempur, terang-terangan bertempur pagi hari. Terang-terangan bertempur di pagi hari. Insyaallah bisa dipahami maksudnya kan? Kalau perempuan-perempuan sudah dipindahkan, anak-anak sudah dipindahkan, kalau misalnya kalah kan bisa dengan gampang pergi lari ke benteng berikutnya. Kalau anak-anak wanita kan susah. Falamma dhahaba ilaihim Aliun radhiyallahu anhu. Maka tatkala Ali radhiyallahu anhu pergi menuju mereka, wajadahum mutajahhizina lil qital. Ali mendapati mereka sudah bersiap-siap berperang. Dalam riwayat lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Salamah Ibnul Aqwa bahwasanya sebelum Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk menjadi pasukan menyerang orang-orang Khaybar, yang ditunjuk adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat apa? Yang ditunjuk siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar berperang bersama pasukannya, berperang dengan sengitnya melawan orang-orang Khaybar sampai sore hari, berhenti peperangan, belum bisa ditaklukkan Khaybar. Keesokan harinya, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah memerintahkan mengangkat Umar untuk menjadi pimpinan menyerang Khaybar. Maka Umar pun memimpin mereka, kemudian berperang sampai malam sore, belum bisa ditaklukkan Khaybar. Kemudian setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'utiyanna rayah ala rajulin yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yaqtahullahu baina yadayhi. Besok kata Rasulullah, aku akan berikan bendera perang ini kepada Ali bin Abi, kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allahnya pun cinta kepada Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia, dan Allah memenangkan pasukan, memenangkan kaum muslimin melalui tangannya. Baru yang kemarin ternyata yang ditunjuk adalah Ali. Fada'ahum ilal Islam wa abau. Maka Ali pun menyeru mereka kepada Islam sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seru mereka kepada Islam. Warafadu, dan mereka pun menolak. Wada'a marhabun ilal mubarazah, dan keluarlah ataupun seorang Yahudi yang bernama Marhab, dia menantang untuk tanding satu lawan satu, al mubarazah. Dia menantang, memanggil untuk tanding satu lawan satu. Wa huwa yakhturu bi sayfihi, dalam keadaan dia sambil menghunuskan pedangnya, menantang Wayagul, dan dia mengatakan qad alimat Khaybar anni marhabun. Sungguh Khaybar telah mengetahui bahwasanya aku adalah Marhab. Syakistilah, yang siap menghunuskan pedang senjata, batalun mujarrabun, seorang jagoan yang telah terbukti. Batalun mujarrabun. Izil hurubu akbalat talahab, ketika perang sudah datang maka dia pun akan menjadi orang yang sangat haus, lapar, siap menyerang. Ini syair-syair yang diucapkan marhab, menantang untuk mubarazah, tanding satu lawan satu. Dia mengatakan, sungguh Khaybar telah mengetahui bahwasanya aku ini adalah marhab, orang yang syakir silah, memiliki kekuatan yang menghunus senjata, batalun mujarrabun, seorang jagoan yang sudah mujarrab, sudah apa? Terbukti. Izil hurubu akbalat talahab, kalau perang sudah berkecamuk, sudah datang, maka dia pun akan menyambar-nyambar. Talahab. Fabaraza lahu Amir ibnul Aqwa. Maka yang menandinginya, yang melawannya adalah seorang sahabat yang bernama Amir ibnul Aqwa. Amir ibnul Aqwa. Wa huwa yaqul. Dia sambil menantang, dia mengatakan, juga membawakan syair. Kata Amir ibnul Aqwa, qad alimat Khaybar anni Amir. Sungguh Khaybar telah mengetahui bahwasanya saya adalah Amir. Syakit silah, yang menghunuskan senjata. Batalun muhamir, seorang jagoan yang berani mati. Batalun, pahlawan, jagoan, muhamir, yang berani mati. Tidak takut sama sekali. Ini sebelum apa? Sebelum bertarung, masing-masing menantang dengan membawakan syair. Naam. Fakhtalafa ad-darbatain. Maka mulailah mereka semuanya saling menyerang. Fawaqa'a sayfu Marhab fi tursi Amir. Maka pedangnya Marhab kena tamengnya Amir. Turs. Apa namanya? Tameng ya. Terus tameng untuk melindungi diri itu. Nah, mengenai tamengnya Amir. Fa dhahaba Amir liyatanawala bi sayfihi saqal yahudi. Dan maka Amir pun berupaya dengan pedangnya untuk menyerang bagian betisnya Yahudi. Tergambar ya, dia nangkisnya pakai tameng tangan kiri, dia nyerang pakai tangan kanan, nyerang kakinya siapa? Marhab, nyerang betisnya. Wa kana saifu qasiran, dan ternyata pedangnya Amir pendek. Falam yasil ilaihi, lalu enggak sampai ke betisnya Marhab, tidak sampai ke betisnya Marhab. Bal raja'a ila Amir fa asaba rukbatahu. Bahkan sebaliknya, pedangnya itu kembali kepada Amir dan mengenai lututnya. Apa? Betisnya Marhab enggak kena, malah kena sabet lututnya sendiri. Tergambar? Tergambar ya? Karena pendek, tersabet lututnya sendiri. Famata bisababihi fima ba'du. Kemudian akhirnya Amir ibn Aqwa dengan sebab itu, tidak lama kemudian setelah itu meninggal dunia. Dengan sebab terkena lututnya sendiri. Nah, sebagian para sahabat atau sebagian orang ketika itu mengatakan Amir bunuh diri. Kena apa? Kena dewek. Amir bunuh diri. Naam. Maka mendengar ucapan ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentangnya, fihi innalahu la ajrain. Sungguh Amir mendapatkan dua pahala. Tidak bunuh diri, wong tidak sengaja. Mau melukai betisnya Marhab, kena lututnya sendiri meninggal dunia. Innahu la jahidun mujahid. Dia adalah seorang yang telah bersungguh-sungguh mujahid. Telah berjihad dan bersungguh-sungguh. Qalla arabiyyun masya biha ay bil ardi misluhu. Sedikit sekali kata Rasulullah SAW orang Arab yang berjalan di muka bumi yang semisal dengan Amir. Ini kana hadirin rahimani wa rahimakumullah, pertarungan antara Marhab dengan Amir Ibnul Aqwa. Qala rahimahullah amma Marhab fa baraza lahu Aliyun. Adapun Marhab setelah mengalahkan Amir, dia pun kembali menantang untuk mubarazah. Man yubariz? Dia mengatakan man yubariz. Naam. Wa huwa yartajiz, maka Ali menantang, menyambut sambutan tantangan Marhab. Wa huwa yartajizu, dalam keadaan dia juga membawakan syair. Kata Ali, analladzi sammatni ummi Haidarah kalaisi ghabatin karihil manzarah au fihim bisai kayla sandarah. Kata Ali, saya adalah orang yang diberi nama oleh ibuku sebagai Haidarah, bencana. Ini apa, menggentarkan lawan. Masing-masing menantang sambil menggentarkan mentalnya lawan. Kata Ali, sayalah orang yang dinamai oleh ibu saya Haidar, bencana. Kalaisi ghabatin, seperti singa hutan yang sangat mengerikan. Seperti apa? Singa hutan, lais, singa, ghabat, hutan, karihil manzarah, yang sangat jelek. Ya, kalau singa kan semakin jelek semakin, kalau ganteng ya nggak kurang anu kan pujian, kalau semakin seram itu semakin masya Allah, ini semakin nampak jagoannya, maksudnya. Nah, bukan ngejek singa ya, bukannya, cuma itulah, penuhilah dengan takaran mereka. Ini khanafuddin rahimani wa rahimakumullah wa daraba ra'sa Marhab fa qatalahu. Maka naam Ali pun menebas kepalanya Marhab, maka beliau pun membunuh Marhab. Ali pun menebas naam, membelah ataupun naam kepalanya Marhab, dia pun membunuhnya. Masya Allah, keberanian para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ingat sekali lagi, ini bukan dongeng, bukan cerita fiktif yang sering dihayal-hayalkan oleh para orang-orang yang tertipu dengan layar kaca, yang mereka menginginkan ingin jadi ini, jadi itu, ternyata fiktif. Thumma kharaja akhuhu Yasir. Berikutnya, kemudian keluarlah saudaranya Yasir, saudaranya Marhab, namanya Yasir. Setelah Marhab mati, maka keluarlah saudaranya Yasir. Yad'u ilal mubarazah, dia pun memanggil untuk tanding satu lawan satu. Fabaraza lahu Az-Zubair ibn al-Awwam, maka yang menyambut tantangan untuk tanding satu lawan satu menghadapi Yasir saudaranya Marhab adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam. Wa alhaqahu bi akhihi, maka Az-Zubair ibn al-Awwam pun mengikutkan dia dengan saudaranya. Mengikutkan dia dengan saudaranya. Ketika sebelumnya, ketika Zubair ibn al-Awwam yang maju memenuhi tantangan Yasir, maka ibunya berkata kepada Rasulullah SAW, yaqtulu ibni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah orang itu akan membunuh anakku? Yani Az-Zubair bin Al-Awwam. Ibunya berkata, wahai Rasulullah, apakah dia akan membunuh anakku? Si Yasir akan membunuh anakku Az-Zubair? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal ibnuk yaqtulu, bahkan anakmu lah yang akan membunuhnya. Apakah dia, kata ibunya, akan membunuh anakku? Kata Rasulullah, bahkan dialah yang akan membunuh Yasir. Anakmu lah yang akan membunuh dia. Ternyata benar, dia pun dibunuh oleh, ataupun dalam lain, bal ibnuki yaktuluhu insyaallah. Bahkan anakmu lah yang akan membunuhnya insyaallah. Naam. Siapa nama ibunya Az-Zubair bin Al-Awwam? Siapa namanya ibunya Az-Zubair bin Al-Awwam? Abdul Wahid. Ma'ruf ini. Ibunya memang sudah dari kecil melatih anak-anaknya untuk jagoan dalam berperang. Siapa namanya Abu Hafs? Fauzi. Bibinya Rasulullah SAW. Siapa? Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Ibunya Az-Zubair bin Al-Awwam. Naam. Yaitu Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mubarazah antara dua orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, sebelumnya Amir bin Al-Aqwa melawan Marhab, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib melawan Marhab, kemudian Zubair bin Al-Awwam melawan Yasir, saudaranya Marhab. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya yang membunuh Marhab ini adalah Ali. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang membunuh Marhab ini adalah Muhammad bin Maslamah. Nah, bahwasanya yang membunuh Marhab adalah Muhammad bin Maslamah. Sebelumnya ketika Marhab menantang Man Yubariz, siapa yang mau bertarung satu lawan satu, maka majulah Ka'ab bin Malik. Majulah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, tapi melihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan man lihaza, ketika Marhab datang, maka dia menantang untuk mengadakan mubarazah, tanding satu lawan satu. Rasul mengatakan man lihaza, siapa yang mau mengurusi orang ini? Siapa, kata Rasulullah, mau mengurusi orang ini, Marhab ini? Faqala Muhammad ibnu Maslamah, maka berkatalah Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu anhu, ana lahu ya Rasulullah, aku yang akan mengurusi dia. Aku yang akan mengurus dia. Qatalu akhi bil amsi, mereka kemarin telah membunuh saudaraku, yakni Mahmud bin Maslamah. Mereka kemarin telah membunuh saudaraku Mahmud bin Maslamah. Wa kana qutila bi Khaybar, dan dia terbunuh di Khaybar. Ini nampak zahir menunjukkan sebelumnya pun sudah terjadi perperangan. Sebagaimana tadi, awalnya dipimpin oleh Abu Bakar, kemudian Umar, baru Ali. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika Muhammad ibn Maslamah yang mengatakan, saya yang akan mengurus dia, kata Rasulullah SAW, kum ilaihi, berdirilah menuju dia, menuju Marhab. Allahumma a'inhu alaihi. Rasulullah mendoakan, ya Allah, tolonglah dia atasnya untuk mengalahkan marhab. Kum ilaihi Allahumma a'inhu alai. Ya Allah, tolonglah dia atasnya. Falamma dana ahaduhuma min sahibihi. Maka tatkala salah seorang di antara mereka mendekat kepada yang lainnya, yakni mendekat, saling mendekati marhab dengan Muhammad ibn Maslamah, dakhalat bainahuma syajaratun. Mereka berada di sebuah pohon. Nah, di sebuah pohon dihalangi oleh sebuah pohon. Faja'ala kullu wahidin minhuma la yaluzu biha min sahibihi. Maka mulailah masing-masing dari dua orang ini berlindung di dari pohon tadi. Ya, pohon ada nampaknya Allah alam ada cabang-cabang yang banyak. Kullama laza biha minhu iqta'a sahibihi bisayfihi. Maka setiap kali masing-masingnya berlindung di pohon tersebut, maka lawannya itu menebas batang cabang pohon tersebut yang lawannya berlindung darinya. Kalau Muhammad bin Maslamah berlindung di cabang pohon tadi diserang oleh marhab, putus dahannya putus. Kemudian sebaliknya dia marhab berlindung di dahan yang lainnya ditebas oleh Muhammad bin Maslamah putus. Nah, dahan tersebut. Hatta baraza kullu wahidin minhuma li sahibihi. Naam, wa sarat bainahuma karrajulil qa'im. Maka sampai masing-masing bergulat dengan lawannya sampai antara keduanya seperti sampai pohon tersebut di antara keduanya seperti satu orang. Ma fiha fananun, enggak ada lagi dahannya. Apa maksudnya? Dahannya habis, tinggal pohon tegak tok. Putus semua, saling serang dengan pedang mereka. Tajam enggak gara-gara pedangnya? Kalau pedang kita wallahu alam. Nah, ya emang persiapan ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sebagian yang kita dengar bahkan bukan Allah alam ini yang anak pahami dari bacaan anak ini. Kalau salah paham, sebagian yang kita dengar dari set kita itu bukan satu pohon. Apa? Pohon yang banyak. Nah, saling serang sampai semua pohon itu tumbang semua. Kalau ini kan satu pohon, dahan-dahannya putus-putus semua kayak tegak satu pohon. Yang anak dengar itu, Allah alam apa? Kebun, kayak kebun itu. Berlindung semua kena tebas apa semua pohon yang mereka berlindung putus. Allah alam segimana. Nah, putus sampai enggak ada orang lagi, enggak ada penghalang lagi antara mereka berdua. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini menunjukkan apa? Seru pertarungannya ya kana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tapi seru serius bukan main-main. Kalau kita kan seru tapi main-main. Tsumma hamala ala Muhammad fa darabahu. Maka na'am si marhab dia menyerang Muhammad kemudian memukulnya. Ini memukul dengan pedang tentunya. Marhab menyerang Muhammad bin Maslamah kemudian memukulnya dengan pedang, fattaqahu bidarqah. Maka Muhammad bin Maslamah itu membentengi dirinya dengan perisai dari kulit. Dengan perisai dari kulit. Tameng tapi dari kulit. Naam fawaqa'a sayfuhu fiha. Maka pedangnya si marhab ini karena perisainya dari kulit apa? Lentur, lengket. Tahu lengket ya? Yang kalau dari besi kan mantul misalnya kan. Ini enggak dari kulit apa? Tembus lengket. Apa maksudnya? Jadi apa? Lekat. Pedangnya lekat. Tahu lekat enggak? Lengket. Sama ada lekat sama lengket. Di terus apa di tamengnya marhab tamengnya Muhammad bin Maslamah yang terbuat dari kulit. Nah, ini yang kan hadirin rahimani wa rahimakumullah fa'addat bihi. Kemudian apa tameng tadi menggigit pedang itu. Jadi tadi enggak bisa keluar, enggak bisa lepas. Pedangnya Fa'amsakathu, dan tertahan pedangnya di samping tersebut. Fadarabahu Muhammad ibn Maslamah faqatalahu, maka dia pun dipukul nam dengan pedang oleh Muhammad bin Maslamah, kemudian Muhammad bin Maslamah pun membunuhnya. Karena tadi pedangnya lengket di tamengnya yang terbuat dari kulit, sehingga pedangnya lengket, dia pun ditebas oleh Muhammad bin Maslamah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, wa kadzalika qala Salamah ibnu Salamah. Itulah yang dikatakan oleh Salamah ibnu Salamah, wa mujma'un wa majma' ibni Harithah, bahwasanya inna Muhammad bin Maslamah qatala marhaban, bahwasanya yang membunuh Marhab adalah Muhammad bin Maslamah. Nah, gimana menggabungkan dua riwayat ini? Naam. Maka sama kan kayak apa? Kayak yang membunuh Abu Jahal itu kan beberapa orang, ya kan? Bisa dijamak, di jamak. Naam. Ada yang dua orang anaknya Mu'ad dan Mu'awid. Kemudian ada Ibnu Mas'ud. Naam, ada jamak penjamaan, kok bisa kok demikian? Ada penjamaannya. Nah, ini gimana menjamaknya? Ada yang mengatakan bahwasanya yang membunuh Marhab adalah Ali, ada yang mengatakan yang membunuhnya adalah Muhammad bin Maslamah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala al-Waqidi, berkata al-Waqidi, waqila inna Muhammadan Muhammad bin Maslamah daraba saqay Marhab faqata'aha. Dikatakan bahwasanya Muhammad bin Maslamah dia memotong dua betisnya Marhab, atau melukai dua betisnya Marhab lalu memotong keduanya. Faqata'ahuma, dipotong kedua betisnya Marhab oleh Muhammad bin Maslamah. Faqala Marhab, maka Marhab mengatakan, ajhiz alayya ya Muhammad. Maka ketika dia memotong kedua kakinya, betisnya, Marhab berkata kepada Muhammad, nam, langsung saja wahai Muhammad, bunuh saya. Ajhiz, ini bunuh langsung saja, jangan kakinya dipotong seperti ini. Apa maksudnya? Faqala Muhammad, maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, dzukil mauta kama dzaqahu akhi Mahmud. Dia mengatakan, rasakanlah kematian sebagaimana yang telah dirasakan oleh saudaraku Mahmud, kata Muhammad bin Maslamah. Wajawazahu, maka maka Muhammad bin Maslamah pun meninggalkannya, berlalu dari siapa? Marhab. Tidak dibunuh oleh siapa? Muhammad bin Maslamah. Cuma enggak berkutik lagi, sudah terpotong dua betisnya. Enggak bisa berbuat apa-apa lagi Marhab. Wa marra bihi Aliun radhiyallahu anhu fa daraba unuqahu, maka ketika dia sedang seperti itu, sudah terputus kedua betisnya, lewatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian membunuhnya. Ali membunuhnya, memenggal lehernya. Wa akhadha salabahu, dan Ali pun mengambil apa? Harta rampasan dari Marhab. Kan kalau mubarozah kan, kalau harta rampasan secara umum kan nanti akan dibagi. Harta rampasan perang secara umum dibagi sesuai dengan aturan pembagian wanimah. Tapi kalau tanding satu lawan satu, maka harta milik orang yang dia bunuh itu langsung jadi milik siapa? Yang membunuh. Itu aturannya. Aturan kalau secara umum dibagi sesuai dengan pembagian wanimah yang telah berlalu. Dan kalau dia tanding satu lawan satu, maka khusus harta yang dipakai oleh orang yang dia bunuh menjadi milik yang membunuhnya. Maka Ali karena dia merasa memegang lehernya, dia pun mengambil harta rampasan miliknya siapa? Marhab. Fahtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salabihi. Maka mereka berdua pun terjadi perdebatan, mengadakan menuju Rasulullah SAW tentang harta rampasan tersebut. Faqala Muhammad bin Maslamah, maka berkata Muhammad bin Maslamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma qata'tu rijlaihi tsumma taraktuhu illa liyazuqal maut. Kata Muhammad bin Maslamah, wahai Rasulullah, tidaklah aku memotong kedua kakinya kemudian aku tinggalkan dia, tidak lain kecuali supaya dia benar-benar merasakan kematian. Wa kuntu qadiran an ujhiza alaihi, dan saya mampu, kata Muhammad bin Maslamah, untuk langsung membunuhnya. Nah, tapi tidak langsung dibunuh, dibiarkan saja. Biar dia merasakan kematian secara apa? Perlahan. Faqala Aliun radhiyallahu anhu sadaqa. Maka Ali mengatakan, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saya dapati dia memang sudah apa? Sudah tidak berdaya. Dorobtu unukahu ba'da an kuti'a an kota'a rijlai. Aku memenggal lehernya setelah Muhammad bin Maslamah memotong kedua kakinya. Fa'aqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Maslamah saifahu wa ramhahu wa mighfarahu wa baydatahu. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan harta rampasan dari marhab ini kepada Muhammad bin Maslamah. Memberikan ada 4 pedangnya, kemudian romahu tombaknya, kemudian mighfarahu baju besinya, wa baydatahu, dan juga apa? Topi bajanya. Topi yang cuma kelihatan apa? Matanya. Wa kana inda ali Muhammad ibni Maslamah sayfuhu fihi. Dan di sisi keluarganya Muhammad bin Maslamah ini masih ada pedangnya marhab ini. Nah, yang di pedang tersebut kitabun, ada sebuah tulisan, la yudro ma fihi. Ada tulisan yang enggak diketahui apa maknanya di pedangnya siapa? Marhab ini yang diambil oleh keluarga Muhammad bin Maslamah. Hatta qara'ahu yahudiyun, sampai dibaca oleh seorang Yahudi, fa'idha fihi, ternyata isi tulisan tersebut yang berbahasa Yahudi, tulisan dalam pada pedang tersebut, hadza sayfu marhab man yazukhu yahob. Ini adalah pedangnya marhab, barang siapa yang kena maka dia akan binasa. Itu tulisan yang ada pada pedangnya marhab. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang mengatakan yang membunuh siapa marhab adalah Muhammad bin Maslamah. Ini sementara yang bisa kita sampaikan di murojaah. Banyak yang telah kita dapatkan. Adapun mungkin faedahnya di pertemuan yang akan datang saja insyaallah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.